Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lajengaken mausbab masail minas siam au minas saum. Pinten-pinten perkara ingkang hubunganipun kalian masalah puasa. Hadis ingkang nomor sepindah sampun kita waos. Ananging ketinggalan dereng rampung pembahasan hadis menika. Hadis ingkang dipun maksud hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya ahadukum, idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma sauma fa innama at'amahullah wa saqa. Hadis menikah, hadis muttafaqun alaih. Sebagian kita sebutakan, ingkang inti ini pun, pilih nalikane onten tiang puasa, kelalen mangan, kelalen ngumbe, Nabi alaih salatu wassalam maringi bimbingan, subados nyempurnakaken puasane. Sebab napa? Fa innama at'amahullah wa syaqah. Sehingga ya gue mau Allah sing aweh pangan maring dheweke lan awas Allah sing aweh ngombe maring dheweke. Tetes mboten batalaken kenapa? Puasa sebab kelalen. Senika wonten masalah. Fa idza qala qail. Fa idza qala qail. Monggo nalikane ana wong sing takon kayang katus ngaten. Monggo nalikane ana wong sing takon ngaten. Lau ro'aitu so'iman yakul, seumpamane aku weruh ana wong sing puasa dheweke mangan, wa a'rifu annahu nasin, kan aku ngerti satu menit dheweke mangan kue mau sebab kelalen. sakit dipahami? Kulo jenengan misalnya weruh mboten satu-satu anake dhewek sekuasa nggih sekuasa niki teng omah kelalen niki lare niki kelalen bocah niki kelalen kelalen mangan nggih napa ngombe napa mangan camilan napa-napa kelalen mboten sengaja mboten napa sikape kula njenengan dicoraken mawon napa diemutaken dicoraken mawon mung gawe kelalen ya ben wargisit napa kaya niku napa kula njenengan langsung emutaken niki tiang kelalen utawi lare niki kelalen sing kula njenengan tingali niki tiang sing napa kelalen mangan nang kahanan dheweke niki sek puasa fahal alayya an udzakirah napa kula njenengan ngemutaken tiang niki sing kelalen mangan nalikane nang kahanan puasa jawabane leres nggih yajibu antudzakkirahu wajib sliramu ngemutaken wong mau ampun terus lah kan nek dheweke kelalen kan ora batal Allah sing gawe pangan Allah sing gawe ngombe mboten dadi ngangge dalil niki nggih niki mboten cocok nek digunakaken jenengan weruh ana wong puasa kelalen mangan jenengan boten ngemutaken kan Allah sing awe pangan maring dheweke Allah sing awe ngombe maring dheweke terus kula jenengan boten perlu ngemutaken keliru sing ngene nggih boten pas bal utawi yajibu alaik yajibu an tudzakkira wajib sliramu ngemutaken dheweke li anna akhaka idza 'adzara bin nisyan wa anta 'alimta bih wajib 'alaika an tudzakkirahu sebab sedulurmu sing wau puasa kelalen mangan idza 'udzira idza 'udzira nalikane dine udzur kelawan sebab kelalen dheweke mboten salah, mboten keliru, mboten dosa, mboten batal napane puasa. Ini sebab dine udur binisian kelawan sebab kelalen. Wa anta alim tabih. Lan jenengan ngerti nek dheweke niki sepuasa ning kelalen apa? Mangan wajib alai. Wajib siramu antudzakkirahu. Wajib siramu ngemutak wong mau wali hadza qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah dalile mengendikan ibu nabi alaihi salatu wasalam kaitanipun kalian masalah salat niki babe bab salat niki babe puasa ning saged sami nabi alaihi salatu wasalam niki nate kalen rakaat nggih kelalen salat rakaat teh sik kurang. Nggih sahabat meneng mawon wektu niku. Ngujare wonten wahyu anyar sih. Nggih wonten syariat anyar, mungkin berubah syariate cara ibadahe. Sahabat-sahabat mboten ngemutaken teng sejroning salat nggih. Lah bareng mun rampung, ngaten. Sahabat tanglet. Napa wonten perubahan? Jawab Nabi, ora. Oh, berarti jenengan kirang ya Rasulullah. Tekse Nabi waktu niku napa? Kelalen. Iki mun dialog kaya niki nambah salate. Nggih, mboten terus ngawali mali saking awal, mboten. Jadi ditambahi kekurangannya. Momennya niku nembe rong rokangan tambah rong rokangan. Niku sholat patang rokangan. Gampun ngobrol pun niki. Nggih sebab mundur. Nggih sebab mundur. Nggih. Boten terus baleni saking awal boten. Ning mangke wonten sujud. Sah. Sujud napa jenenge? Sujud sah. Nah, kaitanipun kalian masalah salat niki Nabi alaihi salatu wasalam nate ngendika Idza nasitu fadzakkiruni. Nek aku kelalen, kowe kabeh padha ngimut aku. Nggih. Idza nasitu fadzakkiruni. Nalikane aku kelalen rakaat. Ngaten misale nggih. Fadzakkiruni, monggo kowe kabeh padha ngimut aku. Ngemutna nalikane kahanan salat ngangge ngomong napa pikun. Ya Rasulullah, jenengan kirang kalih. Mboten ngangge subhanallah. Nek niku tiyang istri ngangge tasfik. Napa tepuk nggih. Nggih, tepuk tangan. Nek tiyang seller ngangge napa? Subhanallah. Pun berlaku. Nggih. Senajan sing diemutna kadang-kadang ora dong. Ujare wis mantep banget sih. Ini ku masalah sanes. Terus ngriki masrul haridan barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasalam amara ayudzakkara idza nasiya. Nabi alaihi salatu wasalam merintahkan supaya diemutaken. Nabi SAW merintahkan supaya diemutaken nalikane Nabi kelalen. Niki tadi dalil uga nggih, nek Nabi niki menungsa biasa. Bisa kelalen. Hubungannya kali maksum ribut ing dalam masalah risalah ajaran Rasulullah napa? Maksum. Dene Nabi niku menungsa biasa, kadang kelalen. Niki dilampahi dening sinten? Tegese Nabi nate ngelak. Nate napa? Kelalen. Kelalen apa dosa? Lagi tetap maksum lah. Kan deh. Kelalen dosa apa senes? Hah? Boten dosa. Jadi boten ngurangi kemaksumannya sinten. Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sepina malih niki dadi dalil nek Nabi niku menungsa biasa. Nek kula njenengan ngelih nggih Nabi ngelih, kula njenengan ngelak nggih Nabi ngelak, kula njenengan bisa kelalen nggih Nabi bisa kelalen, kula njenengan mriyang Nabi nggih saged napa? Mriyang. Nggih saking mriki klirune sebagian tiyang sing nganggep Nabi niku bisa awe manfaat, bisa awe mudharat, bisa nolak bala, bisa niki, bisa niki, bisa niki. Boten. Sebab Nabi alaihi wasallam iku menungsa biasa. Abduhu wa rasuluh. Hambani Allah. Hamba. Kata sini hamba-hamba sanise. Wa rasuluh. Lan. Rasulnya Allah. Emotak. Ngelalain. Oh nek nek jarak kurusane beda malih. Lah mukti mut nang tetep jarak. Oh nek niku mungkin masalah nasehati. Nasehati. Oke. Siki bulan puasa, kewajibane wong Islam apa? Puasa nek orang lakoni puasa dosa. Nggih. Ninggalaken kewajiban lan sanese. Mesti nasehat ora gelem nggih urusane dheweke. Ning kewajiban njenengan pun gugur kan? Emotakan kali-kali. Gis sami, ngumbeng gis sami, mangan gis sami wow. Nek konten tiang sing lalen, kewajiban nek kulen jenengan. Emotakan. Sami kalian masalah sana semale misale. Nek sing buane kali kelalen gae. Hubungannya kali napa? Kelalen. Contoh sana semale, lauro aita insanan yusalli munharifan anil qiblah wajib alaika an tukhbirahu. Contoh sane semale seumpamane kowe weru salah jining wong salat salate ora madhep kiblat, anu bingung sih. Nggih, wajib kula jenengan apa? Emota. Mungkin kan ngene. Nggih, seniki tiyang bingung sing lor dadi kulon, sing lor kulon dadi wetan nggih. Sing wetan dadi kulon, sing kulon dadi wetan ngoten nggih. Pun nonton sajadah. Nggih, teng salah sing negeri misalnya nonton sajadah tiyang niki dondon salat. Bisa jadi ketone wis bener ya wis madhep ngana. Ternyata kewalik. Mungkin sing ngene iki. Mungkin wong kulo iki nate ngelampahi. Ning ora sing ngemutna. Wis sah salate. Engko nonton sajadah ae, sajadah kan mujure pas niku. Rasane madhep napa? Kiblat ternyata madhep kosok baline kiblat. Lah nek kulo dengan weruh tiyang sing ngene iki. Gedhe. Temutaken telingaken. Aki salat pripun lah iki diomongi jenengan salah salate madhep nek bingung dienggo kena cekel gegere set diputer. Contoh-contoh dosa mboten wong sing kelalen, contone napa? Lagi contoh-contoh. Kelalen zina ini kok. Lagi kelalen zina, kelalen minum homer ini kok. Gini pancen bener-bener kelalen. Ini kayaknya apa iya ya? Ini pokoknya nek pancen bener-bener kelalen. Ini Rufi al-Qalam. Rufi'al napa? Kolam. Di antaranya anin naim. Wong sing turu. Terus wong sing kelalen. Niki diangkat napa nih? Pena. Wong sing ilang akale. Rufi'al kolam. Bu ngelakuni maksiat nama mawa nek pancen. Sebab kelalen. Niki mboten dosa. Turu. Lakuni maksiat. Turu nih nggih. Niki iki mboten apa? Mboten dosa. Nggih. Kan ya ki turu, turu temenan. Terus wonten khomer di umbe klek. Turu ning nggih. Wala alam mungkin apa mboten. Nggih. Ya mungkin mawon nggih. Lah nggih pas turu ngimpi, ngimpine menyat, ngimpine ngombe niku. Nggih mungkin mawon. Wong niku saking setan mungkin mawon. Nek pancen dheweke niki naim rufi'al kolam. Diangkat pena. Sing mboten diangkat dosa. Mboten dihitung napa? Seneng napa jenengan nek kelalen apa? Oh, hah? Ning umume ngelalen nggih. Nggih, terus intine teng mriki. Iza waqa'a akhuka fi shay'in la yaqillu la, nalikane sedulurmu kecemplung ing dalam perkara sing niku mboten kenging, fa'alaika an tudzakkirah, wajibane jenengan ngemutaken, li'anna nisyan katsir wal khata' katsir, sebab kelalen niku pirang-pirang, kesalahan nggih pirang-pirang. Pun nggih niki hadis pertama nggih saking bab niki. Kita tinggali hadis yang nomor kali. Al hadis tsani min hadzal bab. Niki biasanya nek wis hadis siji kadi ngantuk nih. Nggih, sahure mandan kewargen, nggih. Dadi ngantuk kae. Turune kewengen. Nggih, dadi nek usahakan ampun turu kewengen. Gini tadarus kayaknya cepet ngantuk sih. Nenek nonton-nonton apa nih lho? Sing orang ngantuk-ngantuk nih. Nggih, dadi bar subuh niki mangke seger insyaallah. Nggih. Biasane niku di antara faktore niku turune napa? Kewengen. Nggih napa nggih? Turune kewengen, dudu cepet tadarus nek njenengan kula yakin nek njenengan tadarus cepet ngantuk niku. Ampun nglombok lah njenengan. Nggih, asal njenengan pada tarawih mungkin medang terus napa terus tadarus niku langsung ngantuk. Leres kan? Nah niku ora bisa turu tadarus. Nggih. Nenek niku sing liyane lah niku masalah sanes. Usahakan nggih Ramadan niki digunakan waktu niki semaksimal mungkin nggih ibadah lah. Sayang eman eman ampun nggih perkara-perkara sing la faedah tafid, sing mboten faedah, mboten manfaat tinggal sayang. Nggih. Waktu Ramadan ini waktu sing berharga, luar biasa. Luar biasa. Lah kula njenengan dene kesempatan, nggih, borong dosa, borong ganjaran. Napa? Asal ganjaran pirang-pirang. Lah kok disia-siakan waktune. Nggih, niki la faida ta fi ngobrol nggih niki. Sayang. Waktu sayang. Ampunlah. Nggih. Allah Subhanahu wa taala maringi kesempatan iki kula njenengan. Kesempatan Ramadan ini. Sayang, digunakan sing maksimal nggih ketaatan. Nggih. Kita tinggali hadis yang nomor kali. Udah sing ngantuk ya, Mbak? Nggih, wong sing teng kupinge ben ngantuk apa mesti ngadoh mriki. Kita tinggali hadis yang nomor kali. Wan Laqit ibn Sabirah radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Hadis yang nomor kali saking Laqit bin Sabirah radiyallahu anhu qala sahabat Laqit niki sanjang dumateng Nabi, matur dumateng Nabi, ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah akhbirni, coba jenengan beritakan nggih kula masalah wudu. Kita sahabat niki nyuwun diajari napa? Wudu. Nyuwun diajari carane napa? Wudu. Nabi alaihi salatu wassalam maringi bimbingan. Dumateng sinten? Sahabat Laqit bin Sabirah. Pengindikan pun Nabi alaihi salatu wassalam, asbighil wudu. Seliramu nyempurnakna wudu. Wa khallil bainal asabi. Selaselani ing antarane jeriji-jeriji. Wa baligh fil istinsyak. Lan seliramu nemen-nemenaken ing dalem ngisep banyu maring irung. Illa antakuna soiman. Kejaba nangkahanan seliramu puasa. Oke, terus nonton pinten bulangan saking Nabi niki. Asbihil wudu. Khalil bainal asabi kali. Baligh fil istinsak ilan takuna saiman telu. Ngerti nggih? Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Nasihat Nabi subados Laqit nyempurnakaken wudu. Sehingga wudune niki mangke dados wudu ingkang sempurna. Asbih niki bimakna al-itmam sempurnakna, akmilha sempurnakna. Ingkang nomor kali Nabi alaihi salatu wassalam maringi bimbingan wa khallil bainal asabi. Selaselani jeriji-jeriji. Nggih, terus wudu niku diantara perkara ingkang dipunanjuraken niku khalil. Khalil niku nyela-nyelani. ngangge centik sebab centik ni kecil ni, nyelesek. Khalil, eh? La siyama asab arijelain. Lewih-lewih driji-driji sikil. Sebab dempet sih, nggih. Nggih. Napa dempet napa-napa? Nggih. Raket, nggih. Bahkan raket nanti niku. Niki lewih-lewih di dikatekaken. Nggih. Lewih-lewih dikatekaken. La siyama asabi arijelain. Khalil bainahuma bilma. Selah-selani ing antarani ciri-ciri sijilan sijine kelawan banyu. Li anna asabi arrijlain mutalasiqah. Sebab ciri-ciri sikil niki dempet. Tuk. Kemungkinan la yadkhulul ma min bainihi. Ora mlebu banyu ing antarane. Sakti pahami? Nggih. Terus intine niki kan telitilah niku. Amun sembarangan. Sempurnakna napa? Wudu. Anggo ali-ali nggih di set-set-set ta niki. Diubah-ubah nah. Nah ini. Nggih mboten kenging, sebab niku terhalang tekaning banyu kitek. Napa? Kitek nama-nama? Kitek. Nggih. Kitek, kitek-kitek niki mboten bener nika. Mangke saged napa? Ngalang-alangi tekaning banyu. Nggih, kata sing nganggo. Nek pacar mboten masalah nggih. Pacar mboten masalah. Nggih. Lan Nabi alaihi salatu wassalam maringi bimbingan ingkang nomor 3 ing dalam masalah wudu wa baligh fil istinsak. Lan sliramu nemen-nemenaken ing dalam ngisep banyu maring irung. Dinemenaken. Nggih, boten biasa. Tenggeri kemalu kuruh. Disep, diserap. Balik fil istinsa. Balik fil istinsa. Nemen-nemanakan yang dalam ngisep banyu maring irung. Minas sunnah. Termasuk sunnah. Tiang wudu. Tiang wudu. Niku nalikane kemu. Kemu. Niki sekaligus ngisep banyu maring irung. Angge tangan loro, napa tangan siji? Oke, minas sunnah ngangge tangan siji. Cukup, we? Tangan siji, sebagian mlebu kemu, dikemu, sebagian mlebu teng irung. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam ing dalam hadis niki ngemutaken supados nemen-nemenaken ing dalam ngisep banyu maring irung. Contoh ingkang dipun praktekaken dening Nabi alaihi salatu wasalam niki ngangge tangan setunggal. Astos setunggal. Dene sah insyaallah sah. Nih, sah insyaallah. Ning nek kula njenengan kepengin nyunah nggih. Ya malah ket sesuai sunnah. Pripun? Ini cukup, cukup. Cukup. Wallah alam kejabat tangane nyun sewu mungkin kena penyakit, ora bisa jembreng, ora bisa kenapa? Ora bisa mingkup, angelan. Ini ku masalah sanes. Masalah sanes. Nggih, terus inti pengedikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam ing dalam hadis menika nekanaken supados ngisep banyu maring irung niku di nemenaken indal wudu nalikane napa wudu illa antakuna saiman illa antakuna sa'iman. Kejaba seliramu nang kahanan puasa. Kejaba napa? Nang kahanan puasa. Niki puasa wajib napa puasa sunat? Kali-kali ya. Kali-kali ya nek wong niku nang kahanan puasa. Niki aja nemen-nemenaken ing dalem ngisep banyu maring irung. Dene ngisep tetep ning aja dinemen-nemenaken. Sebab Nabi mboten larang ngisep banyu maring irung nalikane puasa. Ning sing mboten kenging napa? Nemen-nemenaken. Sengaja mboten sengaja. Ini mboten sengaja, mboten apa napa. Nggih. Dadi misale kemu nggih. Jenengan kemu. Lah nggih wudu kemu kan? Kan otomatis mboten tek. Mboten tek resik napa jenengan terus bar wudu. Mboten berlebihan iku jenenge. Ya, mungkin sebagian tiang kan membuka sing keri. Kopiok terus. Mboten sunah sing ngene. Niki ngengel-ngel lagi jenenge nggih. Mungkin nggih berlebihan niki tiyang. Nggih pun, mboten masalah. Umone wonten sing kelek mboten sengaja. Napa alasan Nabi alaihi salatu wasalam niku ngemutaken nek puasa niku mboten kenging nemen-nemenaken? Alasan yang dipun sebutakan dening ulama li annaka sebab seliramu idza balaghta fil istinsa nalikane seliramu nemen-nemenaken ing dalem ngisep banyu maring irung dakhalal ma ila jawfik mbok nganti banyu mlebu maring lubang lewat jalur irung sing akhirnya kelek mereka lewat jalur apa? Irung. Lagi kan kabeh niku ono hubungane nggih. Lewat irung sakit blus. Lengah gosok. Minyak angin PPO. Minyak wangi. Minyak wangi barang kok tani. Napa dibedakna minyak wangi kali niki? Berarti nyeroti fix. Ada ni okay. Allah alam. Gih. Nah kosok, mungkin fix, mungkin apa ni? Kepribun ni gih. Ketinggalan melebu buat mereka. Kayak wong udut. Niku buatan, ah? Gih. Yang ini kan berarti dikhawatirkan batalakan. Yang ini kan melebungi zat-zat yang mereka. Oke, obat yang melebungi mereka lewat jalur irung. Ini hawanya hawa beda kalau sing hawa sing niki. Nek kula njenengan nyerot niki kan mboten wonten pengaruh. Napa-napa nggih? Niki kan mangke wonten pengaruh. Jadi terus pedes napa nggih? Wallahu alam. Sementara wallahu alam kula mulih memahami ikhtiyaton tinggal. Nah niki ngati-ati sing tenggone niki. Ikhtiyaton nggih. Wallahu alam. Nggih. Nek sekedar ngambung minyak wangi. Pun minyak wangi mboten ditempelaken terus kan. Lah nggih. Nggih seniki ngambung panganan apa diambung nggih niku misale. Ini buah diambung ya niku kan boten terus disuruhin boten ini nek mau fix terus mungkin lengah gosok mungkin apa nah niku Allah alam dikhawatirkan Allah alam sementara kulo gak ada pemahaman yang tadi ini pengati-hati dihindari. Ini paling nek niku lengah gosok gosok-gosok nateng gulung ngeriki nabateng dada nabateng weteng nabateng kuning ampun ditempelakan ngeriki Allah alam ikhtiyatun. Ikhtiyatun. Lah nggih. Nggih niku beda, niku kan mboten usaha. Nek niki usaha fix sengaja. Nggih kan? Nek nek tanggane jenengan goreng gesek. Terus jenengan mambu ambu gesek. Lah nggih ngrika sik masak gule, kula jenengan mambu teng mriki. Niku beda. Nggih. Wallahualam. Dados nek niku onten sesuatu perkara benda napa cair napa padat napa napa mlebu mereka napa niku lewat cangkem napa niku lewat jalur irung nggih niki saged mbatalaken kenapa puasa suntik. Gini ku mangke pembahasannya tentang pembahasan perkara-perkara sing orang batalkan puasa. Niku mangke pembahasan. Tereng-tereng juga, gini. Anna wusulal akli aw asurbi an tariqil anfi ka wusulihi an tariqil fami. Jadi tekane panganan minuman lewat jalur irung niku kedudukane sami kaya dene tekaning panganan utawa minuman nangge wudu kan banyu kan lewat jalur cangkem niki bisa mbatalaken sinten wong sing puasa wong sing puasa kuping gatuk mboten. Oh mboten nek niku. Nggih. Kupinge budeg. Terus mangke disogi banyu malih terus sitokna anget. Plong. Ini mboten niku. Mboten. Nggih. Dadi umumane ana wong adus nang kali kupinge klepon mboten masalah. Ini nek nang adus nang kali karo ngelet banyu. Nah niku beda. Nggih. Teng mriki dipun sebutaken kaitanipun kalian jarum mau nggih. Amal ibra amal ibara allati takunu fil warid au takunu fil yad au takunu fid dhahri au fi ayyi makanin fa innahu la yustiru sa'im. Jadi suntik niku napa teng tangan, napa teng pokong, napa teng keker, napa teng lengan. Niki mboten batalaken puasa. Illal ibra al-mahdiyah. Kejaba jarum-jarum sing hubungane kali pangan. Impus. Lah impus nggih pernah-pernah kan? Nih impus ya umumnya pangan nggih. Impus pangan nggih. Nggih. Ah impus berarti mboten nggih. Nek disuntik mboten batal, ning nek diimpus niki batalaken puasa. Yang ngontal pil ya jelas. Jadi kan buatan usah ngontal pil. Ngontal watu. Nek pil kan jenis panganan. Sindi ngontal watu. Jadi kan ngontal watu sumbul. Watu sumbul. Ini gue batalkan puas. Apa mending niatnya gue jimat. Gak nge, ngontal watu sekarang dukun sih. Ya gitu ngontal, gue ngejin yang lepuk nab. Plum. Batal puasannya. Akidah sakit rusak ya. Minimal napa niku rusak lah. Muane mboten ilang ya rusak. Ngontal ngontal jimat sih. Kan mungkin mawon niku dukune aweh. Kotri, kotri. Nate jenengan mireng kan ana wong padha ngontali kotri niku. Kusi barang diontal niku. Niku bisa ngerusak napa? Akidah. Nggih, terus nek niku jarum suntik sing niku mboten tujuane pangan niki mboten batalaken puasa. Ning nek niku pangan minuman impus batalaken puasa. Terus nek puasa-puasa wajib niki impus hindari. Niki jaba wong niku mari don nggih. Mriyang wis pancen ora puasa mboten masalah. Wong anu dasare mboten apa? Puasa. Nek niku puasa men dadi kenceng lah, impus wae. Lemes-lemes, impus. Ibu saya impus panganan iki. Terus kuat. Wis niki suntika. Nek suntikan niku isine pangan. Kan mungkin kan didoping ngangge zat-zat napa akhirnya sing ngene lemes dadi kenceng. Beli puasa niki nek niku pangan niki nggih batal kenapa? Pas. Nek niku obat-obatan. Pak. Suntik obat lah. Niki mboten. Nggih niki fatwa ulama ngeten. Lagi impus dewek niku kan pun impus niku kan pun jelas sasarannya napa? Nggih kekuatan pangan, pangan. Nggih ganti pangan lah. Nggih. Lagi seniki ora mangan ning diimpus sehat. Sehat. Dadi wong bubuh mangan misalnya impus tetap sehat ya. Nggih sebab sari-sari pangan niku teng riku kan. Sari-sari neng pangan niku teng tengri. Napa istilahnya? Kalori, senes, nutrisi, nutrisi. Kita isine neng impus niku nutrisi. Hal-hal sing dibutuhaken nggih pangan, pangan yang menungsa. Pun niki masalah ngisep banyu maring irung niki mboten kenging dinemen-nemenaken nalikane napa? Puasa. Hadis salah jengibun nomor 3 hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yahtasilu wa yasum. Niki uki kaitanipun kalian hadis ingkang nomor sekawan. Mirip lah, nggih. Kita tingali penjelasan masalah niki. Kados Nabi alaihi salatu wasalam nate wis fajar nang kahanan junub. Nggih, urung adus. Terus mangke aduse pun fajar nggih, bar fajar niku terus puasa. Senes imsak. Nggih. Wis subuh. Nggih. Jenengan tesi tesi nyekeli imsak mawon iki. Wong wis diomong Nabi tengah ya tesi di. Nah, lah ngibit atul imsak. Kita sih disebut imsak, imsak. Ganti nang apa? Ganti istilah ini subuh kayak ini ku. Nggih, kayak ini ku kecalawat sah jenenge. Nggih. Kawak elu. Eh, nggih wae ningungane imsak niki. Dadi kawak elu. Nggih, terus Nabi pun subuh nang kahanan junub dereng atus. Nah, adusnya emang kayak adusnya berarti pun apa? Pun subuh. Pun subuh. Terus puasa. Oke. Kita tinggali masyarakat hadirin barakallahu fikum penjelasan hadis ini. Ulama maringi keterangan ngaten. Yajuz. Yajuz lil junubi ayan wiyas sauma. Yajuz lil junubi ayan yasauma. Kena wong sing junub niat puasa. Kena wong sing junub niat puasa. Nang kahanan junub niat puasa. Wa illam yahtasil illa ba'da tulu'il fajri. Senajan urung adus kejaba sawise fajar. Boten sawise imsak niki pamerti. Nggih. Dheweke ora adus kejaba sawise meledhekeng fajar, tegese subuh. Teng niku mboten ten keterangan Nabi Nom napa tuwa mboten. Nggih. Biasane kan wong-wong. Nggih, tuan nom masalah niki sami. Nggih, tua ning bojone nom ya sami lah. Wong lanang niku renan tekek. Oh, pripun? Ah, nggih. Tua karo nom. Tua karo nom bedane mung umur. Nek masalah niku sami. Nggih, leres niku ulama nggih maringi penjelasan ngaten. Nggih, mulane wong lanang niku kenging poligami. Sebab orang teke. Paham? Kejaba kena masalah niku. Kejaba kena masalah. Mulane wong lanang niku kenging poli napa? Poligami. Nek wong wadon mboten kenging poliandri. Sebab niku, sebab wong niku di antara penjelasan ulama. Sebab wong lanang niku ora nanteke. Syahwat. Di antara hikmah, di antara hikmah niku. Lah seniki wis tua, wis tua. Ning syahwate wis kuat. Bojone wis ora bisa nglayani. Solusi. Napa? Ya bojo maning. Daripada jajan. Lah isin ning sapa? Oh isin ning lingkungan ngaten nggih. Lah wong kederana kan ke dhewe. Misal ngaten niku nggih. Mboten masalah. Niki di antara hikmah ya ngaten. Taat dudu zaujat. Nggih, dadi wong lanang niku pancen mboten ten. Nah, kita tadi njenengan tanglet niku Nabi niku muntuhan apa nom mboten ten keterangan. Nggih, Nabi umur 63 ninggale kan tetep nom mawon nggih. Nggih, karwane nggih nom Aisyah kan. Wallam, niki mboten mboten tentu penjelasan Pak Merdi. Sing jelas niki nate dilampahi dening Nabi alaihi wasallam. Mboten, mboten khusus wong nom. Nggih tuan nom sami kedudukane. Nek wong niku junub terus niat puasa, oh aduse bar fajar iki napa? Kenging. Dadi wis fajar tesi junub lah intine ngaten nggih. Niki mboten mempengaruhi napa? Mboten mempengaruhi puasa. Mboten terus jenengan terus gugup adus akhirnya orang sahur entek waktu ini adus akhirnya buatan apa? Sahur misalnya ya, so, nah madusnya emang gak ditunda buatan masalah ngatan ya? Buatan masalah Nggih, afdole, afdole pancen berhubungan niku adus afdole. Nggih, nek jenengan misale berhubungan adus malah dadi mriyang itu tunda lah ngoten niku. Itu masalah. Nggih, hadis niki. Hadis niki nggih hadis Aisyah, hadis Aisyah lan Ummu Salamah mirip lah nggih. Niki tadi dalil anna af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah. Hadis niki tadi dalil perbuatane nabi, penggaweane nabi, prilakune nabi, prilaku-prilakune nabi, perbuatan-perbuatan nabi, penggawean-penggawean nabi niki dalil hujjah. Tegese tidak tekaken dalil. Sami kalian pengendikane. Boten ten apa? Perbedaan. Nek nabi niki nate nglampahi singgah niki. Berarti niki dadi dalil. Kengine napa? Wong junub menangi pelatekeng fajar urung adus. Puasa. Niki dadi dalil. Amalane nabi, praktekne nabi, prilakune nabi niki dados dalil. Nggo patokan. Didadekaken hujjah. Lan niki senes kekhususane nabi. Paham? Niki senes kekhususane nabi. Artinya niki dudu kekhususan. Kuwi kan khusus nabi sing kaya boten. Mungkin wonten sebagian tiyang sing memahami sih. Kuwi kan khusus nabi, boten. Senes kekhususan nabi. Kita terus nalikane nabi niku nglakoni sajeneng penggawean. fahuwa hak niku napa sing dilakoni dening nabi niku hak leres. Wa in kana ibadah fahuwa ibadah, nek niku sing dilakoni dening nabi niku ibadah berarti niku bernilai ibadah. Wa idza kana adatan fahuwa adah, nek niku sing dilakoni dening nabi alaihi salatu wasallam niku hal-hal sing sifat niku kebiasaan, berarti niku kebiasaan. Terus nalika niku jenengan nglakoni perkara sing nate dilakoni dening nabi, nek niku hal ibadah berarti bernilai ibadah, nek niku hal-hal sing niku sifatnya kebiasaan berarti niku kebiasaan. Walaisa bi muharram, lan niku mboten diharam. Nggih, saking hadis niki jelas nggih. Pilih kenging tiang nangkahanan junub menangi dereng atus lah dan nangkahanan junub urung atus nganti subuh ya, terus puasa ya, terus puasa ya. Berarti niki kan Ramadan ya, Ramadan kejadian ini ki Ramadan Nabi alaihi wasallam ngakhiraken atus nganti mlebeking fajar. Iki buktikaken kenginge. Nggih, kenginge. Nggih, maksudnya niki kasuse dipun sebutaken dening ulama niki kasuse Ramadan. Nggih, kasus niki kasus nalikane saat Ramadan. Cekap nih hadis-hadis ini nggih. Nggih, ngenjang insyaallah kita membahas pembatal-pembatal puasa lan perkara-perkara sing boten batalaken puasa. Sing kadang-kadang mungkin dianggap membatalaken puasa dening sebagian ya. Allahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Astagfirullah.